rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi man tamassaka bisunnati lumidin. Pemirsa dan pendengar rahmatnya Allah SWT, alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita membahas tentang sikap mudhari' al-sunnah wal-jamaah. Sikap mudhari' al-sunnah wal-jamaah yang terdapat paham dan aliran dalam Islam. Yang mana kita sudah sampai pada pembahasan menyikapi beberapa penjelasan tentang apakah Asy'ariyah, orang mazhab Asy'ariyah itu bagian dari Ahlussunnah atau bukan. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa mereka masuk ke dalam definisi secara umum Ahlussunnah, namun tidak masuk ke dalam definisi secara khusus, yaitu Ahlussunnah yang benar-benar menjadikan sunnah sebagai pegangan mereka di dalam menjalankan agama ini. Kenapa? Pertama, landasan Asy'ariyah dalam memutuskan sebuah perkara, mereka memperdomankan kepada akal. Ya, bagi mereka yang jadikan dalil-dalil menurut mereka adalah yang bagi dalil itu imma al-qat'i sebut kal mutawatir, jadi mereka bagi dalil-dalil itu yang pasti kepalitan ketetapannya seperti hadis mutawatir atau Al-Qur'an. Ini wa imma yakuna qat'ian mukhalifil aql. Jadi kalau atau ada dalil qat'i tapi menyalahi akal, bagi mereka harus disikapi dengan dua hal, imma ditakwil sesuai dengan akal, ya, ya walaupun qat'i tetapi bila mereka zahirnya menyalahi logika, maka mereka memakai teori yang lain, yaitu imma dalil tersebut takwil. Apabila tidak mungkin ya untuk ditakwil, kata mereka wahada yuraddu li mukhalafatil akal, maka harus ditolak karena menyalahi akal. Jadi kalau ada dalil qat'i ya sebut qat'i tersebut, itu mereka akan melihat kondisinya, ya. Jika sesuai dengan logika menurut mereka, logika mereka, mereka akan menerimanya. Namun bila tidak sesuai dengan logika mereka, mereka akan membaginya kondisi dengan dua hal, imam mereka takwil atau mereka tolak. Itu bila perkara-perkara yang berkenaan dengan keyakinan atau hal-hal yang mereka namakan yang sama'iyya. Adapun bila berkenaan dengan itu bila dalil qat'i, qat'i tersebut. Jadi kalau tidak qat'i tersebut, dhaniyah tersebut, jadi kalau dalil-dalil tidak hadis mutawatir atau bukan Al-Quran, maka mereka ya menyebutkan di situ ya laisa biqati, dan maka seperti khabar ahad, maka ini mereka memiliki tiga metode di sini. Apabila sesuai dengan akal, maka ini diterima karena sesuai dengan akal, bukan karena dalilnya, tapi karena sesuai dengan akal. Yang kedua, bila menyalahi akal ya dan mungkin untuk ditakwil sesuai dengan akal ya, maka sesuai dengan logika, maka ini ditakwil alasan ditabarru ya, untuk menghargai nas tersebut mereka mentakwilnya. Apabila menyalahi akal logika, maka menurut mereka hukumnya aradu li adami ijabati li ilmi aslan, jadi harus ditolak. Dan ini yang dikatakan oleh jelaskan oleh Ibn Fawraq ya, dari ulama Asy'ariyah ya, yang wafat pada 406 Hijriah, kemudian juga diterangkan oleh Abu Abdul Qahir Baghdadi yang wafat 429 Hijriah. Dia pada umumnya mereka ini adalah yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Kemudian juga yang dikatakan oleh Imam Al-Juwayni ya, Kalam Al-Juwayni, yaitu yang hidup pada yang wafat pada 478 Hijriah, masih pada abad ke-5 Hijriah ya. Kemudian juga Imam Al-Ghazali ya, di yang wafat pada 505 Hijriah, yaitu pada abad awal 6 ke abad Hijriah 6 ke 6 Hijriah, abad ke-6 Hijriah, awal abad ke-6 Hijriah. Jadi kemudian di sini disebutkan bahwa setiap kullama wadasau bihi yanzur, setiap dalil kata Imam Ghazali, dalil wahyu ya as-sam' itu maksudnya dalil imma al-Qur'an atau sunnah, yanzur, ini harus diperhatikan. Fa in kana al-aql mujawizan lahu wajib at-tasdiq bihi qat'an, jika akal logika menerimanya sesuai membolehkan ya diterima oleh akal, maka wajib diterima, dipercayai. In kana adillah sam'iyyah qati'atan fi matniha wa musnadiha mustanadiha la yatatarraqu ilaihi ihtimal, ya apabila ada dalil wahyu yang qat'i sam'i, qat'i sebut ya, kemudian tidak diragukan lagi kesahihan sanadnya, amma maqdal aql bi istihalatihi fa yajib ta'wil. Jadi kalau akal logika tidak memustahilkan untuk diterima, maka wajib ditakwil ya. mawar bi sam, apa yang terdapat dalam dalil sam'i. Dalil sam'i itu adalah dalil wahyu, itu Al-Qur'an dan Sunnah. Wala yatasawwar ayyashul sam'a ala qat'il mukhalif wa ma'kul. Jadi tidak mungkin ada, kata beliau, dalil naqli, dalil yang dari wahyu menyelisih akal. Jadi wa dhahir hadits tasbih, nah hadis-hadis yang merupakan sebuah hadis tasbih ini hadis-hadis sifat aqsulha ghair sahiha, kata beliau, lalu menghukum beliau bahwa kebanyakan hadis tidak sahih. Wasahih minha laisa biqati', jadi hadis-hadis yang sahih menurut beliau itu bukan hadis yang qat'i, bal huwa qabil li ta'wil, tapi harus di, dan adalah peluang, mempunyai peluang untuk ditakwil. Fa in tawaqqafa al-aql fi syai'in min dhalika falam yaqdi fihi bi istihalatin wala jawaz, kalau akal melalui kebuntuan dalam hal itu, maka tidak bisa diputuskan oleh logika dengan kemustahilan atau membolehkannya. Wajib tasdik aidan di ada tasami, ya, wajib di apa namanya, diterima, dipercayai. Bayak fi wujub tasdik infiqaqil aql an qada'il an al-qada'i bi ihalati wa laysa bishtar istimaluhu ala qada' bil jawaz. Jadi ini alasan beliau wajibnya mempercayai itu karena terpisahnya akal dari memutuskan logika, dari memutuskan kesimpulannya, dan tidak menjadi syarat untuk ditangkapnya atau mencakupnya dalam hal itu hal yang diputuskan secara dengan kebolehan. Jadi maksud beliau di sini bahwa hadis-hadis sifat bagi beliau adalah itu kebanyakannya tidak sahih, kata beliau, yang sahih juga adalah memiliki peluang untuk ditakwil. Kemudian juga kalam Ar-Razi. Ar-Razi, Imam Ar-Razi yang wafat 606 Hijriah. Nah, ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Razi ini tekanan yang qanun al-kulli. Jadi Imam Ghazali, Imam Razi itu memiliki perkataan-perkataan yang keduanya telah meninggal ilmu kalam, ya. Tapi ini adalah ketika para ulama ini masih mengagungkan ilmu kalam, masih memakai manhaj yang mutakalimin. Adapun Imam Razi itu ada pengakuan dari ketobatnya beliau dari ilmu kalam dan juga Imam Al-Juwayni. Ya, kata Imam Razi, manjarba tajribati, barang siapa pernah mencoba apa yang telah aku lalui, ya, dia akan mengambil kesimpulan seperti yang aku ketahui, ya. Dan beliau mengatakan, saya telah menyelami yang cukup dalam ilmu kalam, dan kesimpulan beliau adalah bahwa membawa kebingungan. Maka beliau ha ana amutu ala aqidah ajaiz naisabur. Inilah saya, kata beliau, ingin wafat di atas akidah orang-orang tua dari Naisabur, ya. Orang-orang tua, orang-orang senior dari kaum Naisabur, dari negeri Naisabur. Nah, Imam Razi ini memiliki qaulun kulli alladhi yarji ilayhi inda ta'arud aql. Jadi mereka mengatakan adanya saling kontradiksi antara logika dan wahyu, ya. Wa ila fa inna laqna sahih la yu'arid aql sahih. Padahal sebetulnya dalil wahyu yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, dia menyebutkan dalam kitabnya, yang disebut kitabnya qanun taksis atau asas taqdis. Ya, asas taqdis. Di sini di dalam pasal yang ke-32 dia menceritakan fi annal barahin aqliyah idza sarat mu'aradatan min zawahir naqliyah fa kaifa yakunu hal fiha. Apabila adanya dalil-dalil logika bertentangan dengan zahir dari nas-nas wahyu, bagaimana yang harus dilakukan, apa yang harus kita menyikapi hal itu, ya. Ila mandal qat'iyyah idza qama ala subuti syai'. Apabila dalil yang pasti telah menentukan ketetapan sesuatu, kemudian kita mendapati dalil naqliyah, ya, dalil qat'iyyah maksudnya dalil akal. Kemudian kita mendapati dalil naqli wahyu, yusyru dhahiruha, yang mana zahirnya menyelisih hal itu. Jadi hal yang terdapat dalam logika. Jadi mereka menjadikan logika suatu dalil yang pasti. Hunaka la yakhlu hal min ahli umur arba'ah. Kata beliau, tidak terlepas dari empat hal yang harus kita lakukan. Imma dipercayai sesuai muktadal akal dan nakal. Imma dia sesuai antara akal dan nakal, maka wajib dipercayai pada yang tersedia kejadian. Jadi kata beliau, kalau kita membenarkan dalil nakli, dalil wahyu atau dalil akli, maka kita akan menjadikan dua hal yang mempercayai satu hal yang serba tantangan. Ini tidak mungkin. Wa imma yubtil, ataupun dibatalkan, ditolak kedua. Kalau kedua juga tidak mungkin, akan menyebabkan memahami dua hal yang kontradiksi antara akal dan akal, antara wahyu dan akal dan logika. Akal maksud di sini adalah logika. Atau kita tolak semuanya. Maka ini melazimkan takdzibun naqidain, mendusta, menolakkan dua hal yang bertentangan. Ini juga tidak mungkin. Ini muhal, wahwa muhal. Ini juga mustahil. Ya, iman sendiri bi zahir naqliyah atau kita percaya zahirnya naql. Zahirnya dari wahyu. Kata mereka Al-Qur'an atau Sunnah ini kata maksudnya zahir naqliyah itu adalah zahir dari Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu kita mendustakan zahir aqliyah, ya zahirnya logika. Wa dzalika batil, itu tidak boleh. Itu adalah salah, batil. Li'annahu la yumkinuna an na'rifa sihhata zahir naqliyah illa idza 'arafna bi dalail aqliyah. Karena tidak kita mungkin tentang benarnya zahir dari dalil-dalil wahyu kecuali apabila kita mengetahuinya dengan dalil-dalil akal dan logika, yaitu penetapan adanya sang pencipta sani wa sifatihi, itu dalam bila kita mengenalnya dengan dalil logika untuk menetapkan pencipta dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian inilah beliau menyikapi hal-hal seperti itu, ya. Maka menurut beliau, ya, yang sikap yang benar itu adalah nanti, ya, kalau kita menjadikan pemanya dalil nakli. Jadi wa kaifa dalil mukjizah ala sidq rasul. Jadi menurut mereka, ya, orang kalam di antara Imam Razi ini, bagaimana wa kaifiyatu dilalatil mukjizah ala sidq rasul wa dhuhuril mukjizat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau jawazna qadah fi dalail aqliyah sara al-aql muttahiman ghair maqbulil qaul. Kata beliau, kalau kita membolehkan menolak logika, berarti kita menyatakan dalil logika itu adalah cacat. Maka ini tidak diterima. Karena kita dapat mengetahui kebenaran risalah Muhammad menurut mereka risalah Rasulullah SAW melalui logika, kata beliau. Walau kan kadzalika la kharaja yakun al-maqbul al-qaul fil hadil usul illam tasbut hadil usul kharajat dalail naqliyah an kaunha mufidah. Jadi ini beliau mengatakan kalau hal itu dibolehkan tentu akan keluar bahwa yang diterima, perbatan yang diterima dalam masalah usul ini ketika belum pasti usul-usul ini akan keluar dari dalil-dalil naqliyah. Dari kondisinya yang memberi faedah tentang sebuah keyakinan. Panus bitu an al-qadah fil aql sahih li tashil al-naql. Ya, fa sabata an al-qadah fil aql li tashil al-naql yufdi ila qadah fil aql. Kata beliau, bila kita menetap maka sini kesimpulannya adalah akan menolak logika kalau kita menerima wahyu. Dalam hal kondisi terjadi pertentangan antara wahyu dan logika menurut mereka. Jadi hal itu akan menyufdi, akan membawa untuk ilal qadhi fil aql. Ini akan membawa cacatnya, menolak logika. Logika. Ini akan terjadi kalau kita menolak akal yang bertentangan dengan dalil wahyu, mereka akan membawa pertentangan yang antara nakal ini. Kalau salah kita terima dalil nakal, itu kita akan membatalkan dalil logika. Nah, dalil logika ini kalau kita batalkan, itu menjadi batal pula dalil wahyu menurut mereka. Karena kita mengetahui kebenaran wahyu melalui akal. Nah, ini diantara hujah-hujah mereka gunakan dalam menta'wil ayat-ayat sifat atau ayat-ayat yang tidak sesuai dengan logika menurut mereka. Untuk menjawab ini, kita mudah saja bahwa dalil logika yang mereka katakan dalil logika itu adalah bukan satu qat'i. Karena antara ta'wil-ta'wil mereka lakukan, justru mereka sama orang al-kalam sendiri, orang-orang berhujah dengan logika sendiri, berantakan pendapat mereka. Seperti logikanya orang Jahmiyah menolak logika orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menolak logika Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah menolak logika Mu'tazilah dan sebaliknya. Yahudi orang Mu'tazilah menolak logika orang Jahmiyah. Maka oleh sebab itu Allah tidak menjadikan manusia untuk mengenal sifat-sifatnya, mengenal kebenaran itu bertolak dengan logika semata. Tapi fungsi dari logika itu adalah memahami ayat-ayat yang diturunkan Allah semata hadis Rasulullah SAW. Yang logika dimaksudnya adalah logika yang benar, bukan logika yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, orang-orang al-kalam ini ketika mereka mendengar sifat-sifat Allah, terbayang oleh mereka sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Itu logika mereka. Akhirnya mereka ingin menafikan makna yang ada pada pikiran logika mereka itu, maka mereka ta'wilah ayat-ayat sifat tersebut. Jadi hakikatnya mereka itu, pada awalnya mereka itu musyabihah. Karena saat mereka mendengar zahir-zahir ayat sifat, menurut mereka itu tashbih. Maka kalau kita imani zahirnya, maka kita jatuh kepada tashbih. Itu logika mereka. Maka kata mereka, untuk tidak terjatuh kepada tashbih, kita harus menta'wil. Ya, akhirnya sebetulnya mereka itu sudah dari awal keliru logikanya. Ketika mereka memahami ayat sifat itu, logikanya seperti ada pada makhluk. Nah, ini sini. Padahal ayat itu dinisbahkan kepada Allah, maka tidak mungkin dilogikakan dengan sifat makhluk. Jadi kesamaan nama bukan berarti samanya hakikat dan kifiah sifat itu. Justru pada makhluk pun banyak sifat-sifat yang sama dengan namanya dengan sifat makhluk yang lainnya, tetapi hakikat dan bentuknya tidak sangat berbeda, tidak sama. Jadi orang al-kalam ini mereka sudah dari awal sudah keliru dalam berlogika, karena mereka menyimpulkan setiap yang sama penyebutannya pasti sama ada bentuk hakikatnya. Kalau dikatakan telinga, menurut mereka berarti telinga itu sama ada bentuk semua. Maka ketika mereka menyebutkan sifat-sifat Allah, umpamanya kalau kita sebutkan istiwa, maka kalau kita katakan Allah beristiwa, berarti Allah itu butuh kepada aras. Allah bertempat di sesuatu. Berarti Allah seperti makhluk. Nah, di situ logika mereka. Karena mereka melihat, menafsirkan istiwa Allah dengan istiwa yang ada pada makhluk. Padahal istiwa itu adalah istiwa yaliku bijalali, yang sesuai dengan kebesaran Allah. Ya, jangankan istiwa Allah, ya, makhluk yang ada di tempat makhluk yang lain, saya tidak butuh kepada makhluk yang bawah. Kita katakan sekarang langit di atas bumi, apakah langit butuh kepada bumi? Ya, ataupun awan butuh di atas tanah, butuh kepada tanah? Tidak. Maka logika mereka ini sudah awal dari awalnya ketika mereka memang sudah keliru, karena memahami ayat sifat zahir, ayat sifat itu adalah tasbih. Jadi hakikatnya mereka itu musyabihah. Tapi mereka ingin lari dari musyabihah, jatuh kepada mu'attilah, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah di antara poin besarnya dari Asy'ariyah ini yang menyelisih Ahlussunnah. Kedua, juga poin lainnya adalah dalam masalah iman, ya, kemudian juga dalam masalah al-qadar, takdir, dengan istilah mereka al-kasbu. Baik. Kemudian, ya. Begini kita lihat orang-orang Asy'ariyah itu, ya, dalam menyikapi dalil-dalil yang menurut mereka tidak sesuai dengan logika mereka, akhirnya mereka mentakwil ayat-ayat yang tidak sesuai dengan logika mereka. Padahal, ya, orang Mu'tazilah pun membalikkan logika mereka. Ketika orang Asy'ariyah dalam menurut logika mereka, sifat mendengar, melihat, berbicara, qudrat, iradat, ilmu, ya, dan hayat, ya, itu tidak bertentangan dengan logika, maka orang Mu'tazilah mengatakan kalau itu tidak bertentangan dengan logika, ya, padahal sifat-sifat yang memiliki sifat itu juga ada pada makhluk. Kenapa kalian tidak mengatakan, ya, sifat hayat, ya, ilmu, qudrat, iradat, sifat yang tujuh yang kalian tetapkan bagi Allah itu tidak ada tasbih? Kalau tidak ada tasbih, maka Ahlussunnah mengatakan berarti dalam sifat lain tidak ada tasbih. Nah, orang Asy'ariyah mengatakan kalian mengingkari sifat-sifat yang lain, berarti ada tasbih menurut kalian dalam sifat itu. Mestinya kalian imam menafikan semua atau menetapkan semua. Jadi disinilah di antara diskusi menyatakan bahwa Asy'ariyah dalam masalah ini menyelisih para ulama-ulama, ya, Ahlussunnah yang telah menetapkan sifat-sifat nama Allah SWT sesuai dengan kebesaran keagungan Allah SWT. Jadi yang jadi masalah bagi mereka adalah karena menyatakan sifat yang sama nama, mereka memahami akan sama bentuk hakikat dan rupanya, dan juga lawazim dari sifat itu. Ini suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Karena dalam antara makhluk saja, walaupun nama sifatnya sama, tidak berarti bentuk hakikat dan lawazimnya sama. Seperti kata-kata sayap, ya, Jibril punya sayap, malaikat punya sayap, kemudian juga nyamuk punya sayap, kapal terbang punya sayap, ayam punya sayap. Apakah itu nama istilah sayap harus berarti sama semua bentuk sayap? Tidak kan? Jadi persebutan itu sesuai dengan hakikat setiap sifat, sesuai dengan zatnya. Maka sifat Allah sesuai dengan zat Allah SWT. Tidak serupa dengan zat makhluk. Ini sebenarnya zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk, maka segala sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Tetapi bukan berarti Allah itu tidak punya sifat. Walaupun sama namanya, bukan berarti sama bentuk dan rupa atau hakifianya. Nah, ini yang perlu ditekan. Ketika dikatakan Allah bersifat nuzul, Allah turun ke langit dunia, ya, turunnya tidak seperti turunnya manusia dan makhluk. Atau turunnya pesawat, turunnya kera dari kelapa, dari memanjat pohon kelapa, atau turunnya layang ketika ditarik. Bukan begitu. Itu turun saja, makhluk aja turun, dalam sifat turun saja berbeda-beda. Maka jangan dilogikakan bagaimana turunnya Allah. Karena kita tidak akan mungkin mampu melogikakan bagaimana sifat Allah itu. Karena yang bisa dilogikakan sesuatu yang mungkin kita lihat atau memiliki kemiripan dengan yang lain. Sedangkan Allah SWT tidak memiliki kemiripan dengan makhluk. Bagaimana kita bisa melogikan bentuk kaifiyah sifat Allah SWT? Baik, ini di antara hal. Adapun ulama-ulama Asy'ariyah yang sebelumnya, yaitu salaf Asy'ariyah, karena Asy'ariyah ini ada dua bagian, Asy'ariyah al-mutaqaddimin, Asy'ariyah al-mutaakhirin. Itu di antara mutaqaddimin mereka seperti Ibnu Qulab, ya, Abdullah bin Sa'id Ibnu Qulab, ya, dan Abu Abbas Qalanisi dan Harith al-Mahasibi. Ini antara mutaqaddimun dari ulama Asy'ariyah. Di sini Syarstani menyebutkan setelah dia menjelaskan jama'atan katsirah minas salaf kami sebutu sifatullah ta'ala mengenai tafarruqatin, ya, baina tafriqatin baina sifat dzatiyah wa sifat fi'liyah. Jadi kata Syarstani telah menyebutkan bahwa kebanyakan dari ulama-ulama salaf mereka menyatakan sifat-sifat Allah itu tanpa membedakan antara mengenai tafriqatin baina sifat dzatiyah, antara sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, ya, sampai datang kata Syarstani ila Abdullah bin Sa'id Qullab, Ya, di situ wa Abu Abbas Al-Kananisi wal Harith Ibnu Hasan Al-Mahasibi. Faulai kanu min junati salaf ila annahum basharu ilmul kalam. Mereka ini bagian dari ulama salaf tapi mereka mempelajari, memahami apa namanya? Menggunakan ilmu kalam. Wa ayyadu aqaidus salaf bi tuhajjal kalamiyah. Mereka berusaha untuk mendukung akidah salaf dengan hujah-hujah ahli kalam. Ya. Wasarafa ba'dhum wa darasa ba'd. Ya hatta jara baina Abi Hasan Asy'ari wa baina asatidzatil munadhara fi masail salah wa aslah. Ini istilah-istilah diskusi yang terjadi antara Asy'ariyah ini ya dalam walaq melewati sesuatu yang baik atau yang aslah, istilah salah wa aslah ini istilah-istilah yang mereka apa namanya? Bahas dalam istilah masalah takdir ya. Nah, ini antara ulama-ulama di sini Asy'ariyah Syartani menjelaskan madzhab Asy'ariyah ya innama tatalam masu usuluhu lada jama'ati min sifatiyah basharul kalam. Jadi awalnya bersentuhan dengan ulama-ulama salaf, kemudian mereka belajar ilmu kalam yang pada akhirnya mereka orang-orang mutaqaddimun dari al-Asy'ariyah ini mereka menafikan sifat-sifat ikhtiariyah tapi mendapatkan sifat zatiyah. Jadi tidak ulama salaf kata Syartani tidak membedakan antara sifat zatiyah dan fi'liyah. Karena kalau sifat zatiyah adalah sifat-sifat yang tidak terlepas dari, tidak bergantung kepada sifat masyiatillah, kepada kehendak Allah. Tetapi kalau sifat seperti nuzul itu tergantung pada masyiatillah. Kapan Allah berkehendak al-kalam, ya min haitsu hudusihi, kejadiannya itu, ya Allah bicara dengan siapa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki pembicaraannya, seperti bicara kepada malaikat, bicara kepada Adam, ya. Nah, ini semua sifat-sifat Allah SWT yang terjadi sesuai kehendak Allah SWT. Nah, sifat fi'liyah inilah yang menjadi hal-hal yang menjadi berat untuk diterima oleh orang-orang Asy'ariyah mutakaddimin dari kalangan kullabiyah. Baik. Kemudian, ini sedikit pembahasan, penjelasan kenapa Asy'ariyah apa tidak apa namanya dimasuk ke dalam definisi al-sunnah dalam makna yang khusus. Baik. Kemudian, ya, oleh sebab itulah Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, min asyaddihim fi dzalika faqad hajara al-Harith Mahasibi ya Ibn al-Asad, ya, di mana Imam Ahmad pernah mentahdir tentang yaitu al-Harith Mahasibi, ya, kama yaqul Abu al-Qasim an-Nasr al-Bazi, yani disebutkan oleh Abu al-Qasim Nasr al-Bazi ini disebutkan kisahnya. Yaitu beliau ini adalah Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad ya Al-Khurasani kana alimul hadis wa kana min syuyukh sufiyyah fi waqti. Kemudian dia mengatakan balaghani an al-Harith Mahasibi takallama fi syai' min al-kalam. Aku sampai kepadaku bahwa Al-Harith Mahasibi berbicara tentang sesuatu dalam tentang dengan ya, apa nama takallam fi syai' menjelaskan sesuatu agama dengan ilmu kalam. Fa hajaru Ahmad bin Hanbal fa ikhtafa. Lalu Imam Ahmad mentahdir, ya, menghajar, meninggalkannya, ya, jadi disebut dengan hajar wa tahdir. Nah, falam mama talam yusil alaihi. Ketika meninggal Imam Ahmad tidak mau salat atasnya, illa arba'atu nafarin, ya, kecuali empat orang saja. Ini bentuk sikap orang ulama kepada orang-orang yang menta'wil apa namanya sifat Allah SWT. Berkata Syaikh Ibnu Taimiyah, amahar masih perkara yang tersibu ila qawli Ibn Kulab. Hadis masih ini adalah memiliki pemahaman yang condong kepada pemahaman Ibnu Kulab, ya. Karena itulah Imam Ahmad menyuruh meninggalkannya, ya. Dan Imam Ahmad mentahdir yang peringatan tentang Ibnu Kulab dan pengikut-pengikutnya. Baik. Kemudian Imam Ahmad dan lain-lainnya dari para ulama sunnah, mereka mentahdir dari asal yang dibangun oleh Ibnu Kulab dan juga mentahdir dari pengikut-pengikut Ibnu Kulab tersebut, ya. Berkata Ibnu Khuzaimah, yang wafat 311 Hijriah, ini adalah awal abad ke-4 Hijriah, berarti beliau ini lebih tua dari Abu Hasan Asy'ari, ya, Abu Hasan Asy'ari, beliau ini semasa dengan Abu Hasan Asy'ari, yang mana Abu Hasan Asy'ari lahir 260 Hijriah dan wafat 324 Hijriah. Jadi satu masa dengan Abu Hasan Asy'ari, dan beliau memiliki kitab, Kitabut Tauhid, yang di sana beliau membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lama qalahu Abu Ali Ats-Tsaqafi, "Ma alladhi ankarta ayyuhal ustadz min madahibina hatta narji anhu?" Dia salah seorang dari tokoh Asy'ariyah atau Ibnu Kulab, madzhab Kulabiyah ini berkata kepada Ibnu Khuzaimah, apa yang kau ingkari wahai Ustaz tentang madzhab kami sampai sehingga kami bisa meninggalkannya. Qala mailukum ila madhhabil kullabiyah, kata Ibnu Khuzaimah, yaitu kalian condong kepada madhab kullabiyah. Faqad kana Ahmad bin Hanbal min ashadin nas ala Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Bahwa Imam Ahmad itu sangat keras terhadap Abdullah bin Sa'id bin Kulab ini, dan juga pada pengikut-pengikutnya seperti Harits Mahasibi dan lainnya. Kemudian wakan Ibnu Khuzaimah rahimallahu syaikhul Islam wa imamatul a'immah fi zamani shadid ala kullabiyah munabidan lahu. Ya, Ibnu Khuzaimah dari antara ulama Syafi'iyah dan antara yang keras terhadap madhabnya kullabiyah ini. Baik. Kemudian sedangkan Ibnu Kulab ini ya tidak menafikan sifat-sifat ulu, ya, karena dia berhubungan sifat zatiyah, ya, kemudian sifat istiwa al-ars, ya. Dan kemudian juga menetapkan sifat-sifat khabariyah zatiyah seperti al-wajah wal yadain dan lain keduanya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Ta'aruf Adab Ta'aruf oleh Syaikh Islam Taimiyah. Nah, tetapi orang-orang terakhir di kalangan kelompok Syairah mereka menta'wil itu semuanya, dan bahkan mereka lebih dekat kepada madhab Mu'tazilah dan madhab Jahmiyah dalam banyak pendapat-pendapat mereka. Nah. Kemudian pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pengakuan orang-orang Syairah bahwa mereka adalah Ahlussunnah. Ya. Dalam melihat pendapat para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kita mendapatkan tanggapan-tanggapan mereka itu berbeda-beda antara ya yang keras dengan ada yang juga yang lembut, ya. Kemudian ada yang menganggap mereka itu lebih dekat kepada madhabnya Mu'tazilah, ya. Dan kelompok yang sangat keras ini mentazir membid'ahkan mereka, ya, dan menganggap bahwa mereka tidak berhak untuk disebut sebagai penyandang laqab Ahlussunnah, yaitu gelar Ahlussunnah Jamaah. Dan juga ada yang memberikan kelonggaran dalam ini di antara ulama-ulama, ya, dalam sebagian masail, karena mereka sesuai dengan Ahlussunnah dalam poin-poin masalah-masalah yang lainnya, ya. Kemudian dan di antara ulama juga ada yang membedakan dalam menyikapi mazhab Asy'ariyah ini, membedakan antara ulama mutaqaddimin dari Asy'ariyah dan ulama mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah. Baik. Pendapat ini dirinci, ya. Qala ba'du ahli ilmi ana insya Allah ismi al-sunnah wa innama hum ahlul kalam idaduhum fi ahli bid'ah. Jadi di sini disebutkan antara ulama yang menyebutkan Asy'ariyah itu bukan ahlus sunnah seperti pendapat Imam Abu Nasr al-Sijzi. Ya. Itu Abu Nasr al-Sijzi di antara ulama Syafi'iyah juga yang wafat pada tahun 444 Hijriah, itu pada abad ke-5 Hijriah. Hazira annahum muhdatsatun wa laysu ahlus sunnah. Dan Imam Sijzi melihat bahwa mereka termasuk bagian dari kelompok al-bid'ah dan mereka bukan al-sunnah. Fa yaqulu fi fasli aqdihi li bayan as-sunnah ma hiya wa bima yasiru ma'u min ahlihi. Di mana Imam Sijzi, Abu Nasr Sijzi menjelaskan, ya, tentang apa ciri-ciri al-sunnah, ya, kapan seorang tersebut al-sunnah. Wa kullu mud'in as-sunnah yajibu an yutalib bi naql as-sahih bima yaquluhu. Kata Imam Sijzi, seseorang mengaku bahwa dia al-sunnah wajib diminta dalil tentang kebenaran apa yang dia ucapkannya. Fa in ata bidzalika alima ulima sidquhu. Jika dia mendapat membuktikan, ya, dengan dalil yang sahih, nakal sahih, dan setiap pendapatnya, pandangannya dia ada dalil-dalil as-sunnah, maka baru terima, dipercayai perkataannya. Wa qabila qawluhu, dan diterima ungkapannya. Wa in yatamakkan min naqlin ma yaquluhu an as-salaf, dia tidak mampu menunjukkan pendapat-pendapatnya nukilan dari ulama salaf, ulima anna muhdatsun zaiqun. Dari sini diketahui bahwa dia adalah seorang ahli bid'ah yang menyimpang. Wa nulistaku ayyusra ilaihi, ya, bahwa tidak berhak untuk mendengar kepadanya atau melihat pendapatnya. Wa khusumana al-mutakallimun ma'lumun minhum ajma istinabun naql wa qawlu bihi bal tamhinuhum li ahli zahir. Jadi pemusan kita, ya, al-mutakallimun, ya, ma'lumun, ya, dan musuh kita orang ahlul kalam itu sangat tahu di antara mereka adalah ajma istinabun naql wa qawlu bihi, mereka itu meninggalkan dalil-dalil, ya, sunnah atau nakal dan mengambilnya bal tamhinuhu di ahli zahir, bahkan mereka mengejek ataupun cobaan ujian mereka terhadap orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu sangat jelas. Wanufur anhum bayyinun, mereka menjauhi ulama-ulama sunnah itu sangat jelas. Waqtuhum ariyatun an isnadin Bal yaquluna qala al-Asy'ari. Nah, ini di antara perkataan Abu Nasr Sinjizi, ya, kitab-kitab mereka itu sunyi, aria, artinya telanjang, maksudnya tidak punya sanad-sanad. Ya, bal yaqulun, tapi mereka selalu mengatakan qala al-Asy'ari. Ini pendapat Imam Asy'ari, wa qala Ibnu Kulab, pendapat Ibnu Kulab, wa qala Kananisi, wa qala Jubai. Jadi maksud Imam Sinjizi di sini adalah untuk melihat orang-orang ketika menjelaskan agama, lihat apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga penjelasan para ulama salaf. Jadi kalau dia tidak mengungkapkan pendapat dalil Al-Quran dan Sunnah dalam pandangan keagamaannya, atau penukilan dari para sahabat dan para ulama-ulama, tapi selalu dan tanpa isnad juga, ya, kemudian hanya mengatakan menukil dari Asy'ari, Ibnu Kulab, Qalanisi, dan Jubai, kata Sinjizi, wa ma'lu anna qa'il bima sabata min tariq an-nahw sahih, Rasulullah SAW la yusamma muhdatsan, lalu sama sunian muttabian. Maaf Ustaz, waktu habis. Juga diketahui bahwa yang dinukilkan dari jalan yang sahih dari SAW tidak dinamakan itu adalah bid'ah, tetapi dinamakan dia adalah sunni yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini berapa tanggapan dari para ulama-ulama al-sunnah terhadap apa namanya pandangan apakah Asy'ariyah bagian dari sunnah atau bukan. Yang baru kita nukil di sini adalah pendapat Imam As-Sijizi, salah seorang ulama dari ulama Syafi'i yang telah menjelaskan pandangan beliau terhadap al-Asy'ariyah, dan beliau menyebutkan bagaimana ciri-ciri dari al-Sunnah dan bagaimana ciri dari al-Bid'ah. Demikian Allah wa'alaikum sahab, insyaAllah kita akan lanjutkan tanggapan para ulama-ulama yang lain tentang apakah al-Asy'ariyah bagian dari al-Sunnah secara keseluruhan mutlak, atau mereka ahlu-Sunnahnya dalam sisi-sisi yang banyak sepakat dengan al-Sunnah. Memang Asy'ariyah itu adalah banyak sekali poin-poin yang mereka sepakat dengan sunnah, tapi di antara perselisihan, perdebatan, perselisihan terjadi adalah masalah mengimani sifat-sifat selain sifat yang mereka imani. Jadi di situ diskusi antara ulama-ulama yang ikuti ulama salaf dengan kelompok Asy'ariyah, terutama yang hidup di masa sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah azan belum? Belum ya? Belum. Baik, jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab, dan kami persilakan bagi jamaah yang bergabung via Zoom yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kami persilakan kepada Pahmi Imanullah. Baik, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khairan. Anda ingin bertanya, apakah ahlu sunnah itu boleh mempelajari ilmu mantik untuk dapat apa namanya menangkis atau menangkal subhanallah di kompeten? Baik, kalau kita lihat manhaj para ulama kita yang membantah mazhab al-kalam semenjak munculnya mazhab al-kalam, mulai dari Jahmiyah, Mu'tazilah, sampai Qullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, para ulama-ulama yang membantah mereka tidak membantah mereka dengan logika, tapi lebih mendahulukan tentang penjelasan Al-Quran dan Sunnah serta pandangan para ulama salaf. Maka kita tidak melihat para ulama-ulama seperti ulama-ulama Ibnu Khuzaimah, Ibnu Manda, Ibnu Battah, kemudian juga Al-Ajurri, kemudian juga Al-Lalaka'i dan dari ini, dan ulama-ulama yang telah membantah hujah-hujah mereka, itu mereka sunyi dan menggunakan istilah-istilah kalam. Tapi ya ada sebagian ulama yang mencoba membatalkan argumentasi-argumentasi logika mereka dengan logika juga. Ya, seperti Syaikhul Islam Tamia dalam kitabnya Darut Ta'aruf. Ya. Para ulama secara umum, ya, mereka mentahlil, mempelajari ilmu kalam tersebut. Karena jika Anda membantah dengan sistem mereka, akan masuk dalam sistem mereka, sehingga logika-logika itu akan bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Syaikhul Islam Tamiyah menakat ya kaidah-kaidah yang dipakai oleh orang ahli mantik tersebut dalam kitab beliau, Rad ala Mantiqiyin. Beliau punya kitab Rad ala Mantiqiyin. Baik, karena sudah azan, kita jawab dulu azan. Thank you. Bagaimana Ustaz, kita lanjut lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari Ika Marta Novani. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa perbedaan makna mazhab salaf dengan manhaj salaf? Dan apa perbedaan makna tabi'in dengan tabi'ut tabi'in selain dapat dibedakan dari perbedaan zaman yang sebut? Barakallahu fikum. Taib, madhab salaf, kadang-kadang ulama mengistilahkan manhaj dengan, tapi al-manhaj itu adalah metode ya dalam memahami agama. Kalau madhab, ya kadang-kadang ulama menggunakan kalimat madhab itu untuk menyebutkan manhaj. Jadi kadang-kadang, tetapi yang lazim madhab itu maksudnya, madhab itu kan artinya jalan yang dilalui, madhab pendapat yang diikuti. Ini madhab salaf, ini pendapat salaf, itu maksudnya. Ya, kalau manhaj salaf, itu metode dalam memahami agama ini. Ya, metode mereka namanya agama. Jadi sebetulnya, ketika menyebutkan khilaf di antara beberapa pendapat, ini mazhab salaf. Jadi kalau dalam menafsirkan hadis, inilah dalam bicara lebih umum, itu dipakai kalimat manhaj, ya, karena manhaj lebih umum daripada mazhab. Baik, seperti mazhab salaf dalam masalah orang meninggalkan salat, ini secara umum adalah kafir. Mazhab salaf maksudnya pendapat para golongan sahabat. Sebenarnya diwakilkan dalam data sturi menunjukkan bahwa para sahabat yang melihat orang meninggalkan suatu amalan dia keluar dari Islam kecuali meninggalkan sholat. Itu namanya madhab salaf. Baik. Jadi madhab itu adalah pendapat-pendapat yang khilaf, ya, kemudian diterangkan madhab salaf di situ. Adapun perbedaan antara tabi'in adalah tabi'un, siapa yang berjumpa dengan para sahabat yang belajar kepada sahabat Nabi SAW, tabi'un. Gurunya ada para sahabat. Ya, tentu definisinya orang beriman, orang muslim, orang beriman yang berjumpa dengan para sahabat dan belajar para sahabat itu disebut tabi'in atau tabi'un. Ya, dan mereka tentu tidak sama pula level ilmunya. Ya, di antara tabi'in paling senior seperti Sa'id bin Musayyib, ya, itu sangat masyhur, ya. Kemudian atba' tabi'in adalah orang yang belajar kepada ulama tabi'in. Ya, para ulama-ulama yang berjumpa dengan para ulama-ulama tabi'in yang mereka belajar kepada ulama tentu atba' tabi'in. Itu saja di antara yang dijelaskan. Yang pertama, mereka belajar guru, ya, mengikuti manhaj mereka, sebut tabi'in. Walaupun di masa zaman akhir sahabat sudah mulai muncul ada kelompok-kelompok menyimpang. Seperti di masa Ali bin Thalib, itu adalah muncul di sana adalah kelompok khawarij yang mereka yang berjumpa dengan sahabat tapi tidak berguru dengan sahabat. Itu tidak disebut tabi'in. Jadi kelompok-kelompok khawarij yang hidup di masa yang di masa Ali bin Thalib, ya, tidak disebut, atau orang-orang kelompok Saba'i, ya, dari kelompok Syiar. Ya, Saba'iyah itu sudah disebut tabi'in karena mereka bagian ahlul bid'ah. Jadi misalnya itu ada ahlus sunnah yang mengikuti para sahabat yang berpaham jadi manhaj para sahabat, itu disebut tabi'in. Adapun walaupun semasa dengan tabi'in dia, tetapi dia tidak, ya, kalau tidak beriman itu jelas bukan muslim, tidak masuk ke dalam kalimat tabi'in. Tapi kalaupun dia muslim tapi dia adalah kelompok-kelompok yang menyimpang pahamnya dari paham sahabat, maka mereka bukan bagian dari tabi'in, tidak disebut tabi'in mereka walaupun semasa dengan tabi'in. Jadi yang ahli istiqomah dalam menjalankan keagamaan itu mereka yang tabi'in. Walaupun di masa tabi'in ada di sana kelompok-kelompok yang menyimpang seperti kelompok Abdullah bin Ibad dari kelompok Khawarij, kemudian juga Abdullah bin Safar dari kelompok Khawarij Safariyah, kemudian juga Najdah bin Amir, kelompok Najdah dari kelompok Khawarij juga. Ya, banyak di antara mereka yang semasa dengan tabi'in, tapi mereka tidak disebut tabi'in karena mereka tokoh para ahli bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan baik ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya secara langsung. Sepertinya belum ada, Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, datang dari Fika Dwi Pradita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita ketika ada seseorang di mana orang tersebut mondok di salah satu pesantren? Kebetulan pesantren yang dia ikuti tidak mengikuti ajaran para salaf atau tidak mengikuti ajaran para salafus soleh. Kemudian ia mengaku bahwa yang ia ikuti merupakan ajaran ahlus sunnah. Teman saya telah mengarahkan ke yang benar, tetapi ia tidak mau justru menolak itu. Bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, di dalam masalah hukum personal, ya, kita hanya menjelaskan manhaj yang benar. Adapun tidak terima atau tidak terimanya, atau apa namanya, masalah menyampaikan nasihat, kita tetap menyampaikan nasihat. Adapun dia tidak menerima, tidak menerima, terima atau tidaknya, itu kembali kepada, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berhak untuk memaksakan orang menerima sebuah pendapat atau penjelasan. Wa ma 'alaika illal balagh, tidak ada hal yang wajib kita pun itu yang menyampaikan. Wama anta alim bimusaitir, kata Allah SWT. Lasta alim bimusaitir. Lasta alim bimusaitir, engkau tidak, bukanlah orang yang atas mereka, memaksa atas mereka. Tidak, kita sekedar wama al-rasul ilal balag, para rasul-rasul itu sekarang menyampaikan. Tidak ada pemaksaan di dalam menerima sebuah kebenaran itu. La ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan. Jadi maka kita sebatas menjelaskan. Diterima atau tidaknya, kemudian kita tetap apa namanya, lakukan cara-cara terbaik tentu dalam menjelaskan masalah-masalah agama kepada orang lain tanpa menunjukkan kita mengajari dia, ya. Mudah-mudahan dengan sering berdiskusi, dengan sering dia mendengar penjelasan-penjelasan ya, apa yang kita pahami dengan baik, ya, kita tahu jalan penjelasannya. Tapi kadang-kadang kita merasa telah menasihati, tapi kita tidak menjelaskan sebetulnya penjelasan yang dapat mudah dipahami oleh orang. Ini kadang-kadang kita merasa demikian. Ya, kita kadang-kadang sudah merasa menjelaskan, padahal sebetulnya kita belum mampu menjelaskan dengan dalil-dalil, dengan penjelasan yang baik, atau dengan penjelasan yang lebih gamblang dan mudah dipahami. Nah, ini juga barangkali bukan hanya kita langsung menyalahkan dia, tapi kita tetap mendoakan dia. Tapi kita juga perlu evaluasi bahwa kita memang orang pantas menyampaikan nasihat dalam pembahasan itu. Kalau kita masih belum, ilmunya belum nyampai untuk menjelaskan itu, baiknya kita adalah meminta nasihat kepada orang yang bisa memberikan nasihat kepada dia. Gitu. Jadi banyak kadang-kadang di antara kita yang baru-baru kenal dengan manhaj salaf, akidah yang benar, kadang-kadang terlalu bersemangat, kemudian dalam mengkomentari kesalahan-kesalahan itu kadang-kadang berlebihan atau terlalu oper, ya, sehingga membuat orang menjadi tidak menerima kebenaran dengan karena pola kita dalam berdiskusi tidak menunjukkan sesuatu yang apa namanya memuaskan, yang menjelaskan dengan baik. Ini barangkali perlu juga kita pahami. Maka oleh sebab itu bagi teman-teman yang baru belajar, bukan urusan untuk Anda untuk berdebat dengan setiap orang, tapi adalah bagaimana Anda mengokohkan keyakinan dulu, pembinaan terhadap diri dulu. Kita hanya sekedar mengajak ke majlis-majlis ilmu, bukan kita yang melakukan diskusi dengan orang-orang yang barangkali antum sendiri kalau dijawab tidak bisa menjelaskan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan, tapi pertanyaan keluar dari tema, Ustaz. Bagaimana mau dijawab, Ustaz? Udah, silakan. Baik, pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan admin serta jamaah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya, kalau seandainya mantan suami memberi makanan pada anak kami yang dalam asuhan saya, terus saya ikut makan, hukumnya apa dibolehkan? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Sang suami ngasih, kalau memang untuk, ya, tidak pernah masalah sebetulnya. Jika itulah bagian memang diberikan buat anak dan istri, dan kemudian dia ingin membantu istrinya, ya, atau mantan istrinya, atau jandanya, tidak bermasalah. Tapi barangkali untuk lebih amannya, mungkin ya, sang suami juga memberikan penjelasan bahwa ini apakah untuk anaknya saja atau untuk apa namanya, atau mantan suaminya tadi, menjelaskan apakah ini khusus untuk anaknya atau juga untuk boleh difungsi oleh apa namanya mantan istrinya. Itu lebih baik, lebih dijelaskan. Ataupun sang istri untuk meminta izin, ya, melalui anaknya umpamanya, apakah ini boleh juga, atau anaknya bertanya kepada bapaknya, apakah ini untuk khusus untuk kami atau boleh juga untuk ibu atau uminya umpamanya. Itu lebih jelas. Lebih jelas, ya. Kecuali dalam kondisi menyusukan, maka sang istri berhak menerima nafkah daripada suaminya. Walaupun sudah bercerai, tapi dalam kondisi menyusukan anak, maka itu adalah hak si istri untuk menerima apa namanya nafkah dari suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik,